Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih pada muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, yang padanya penjelasan tentang sebab tersesatnya banyak manusia dan ketidakmampuan mereka untuk mengenali kebenaran. Sebab utamanya apa, Hudzaifah? Peremehan terhadap ittiba', terhadap hal-hal yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang siapa saja yang meremehkan dalam ittiba' akan terjauhkan dari al-haq. Juga peremehan dalam memikirkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, karena pada keduanya sumber hidayah. Man hafidha athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhihi al-mas'alah. Athar Ibn Abbas. Rawah Ibn Abi Syaibah fil musannaf bi sanadin hasan. Akhar. Thumma qara'a ayil ayah. Taib. ثم قرأ قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Dari sini. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Taib. Athar sangat jelas, ikhwani fillah, menunjukkan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan beramal dengan apa saja yang ada di dalamnya. Termasuk di antara apa yang ada di dalam Al-Quran adalah wajibnya mengikuti sunnah. Maka Allah jamin untuk tidak tersesat di dunianya dan tidak sengsara di akhiratnya. Naam. Dan di antara para a'immah yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kemarin telah dimulai penyebutannya, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa kullama ba'udal ahdu zaharatil bid'u wa kathurat tahrif. Dan semakin jauh zaman dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin nampak kebid'ahan-kebid'ahan dan semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Berarti di sini juga penjelasan secara ringkas, ikhwani fillah, bahwasanya di antara sebab banyaknya bid'ah dan nampaknya berbagai macam penyimpangan, ya, karena semakin jauhnya zaman dari zaman kenabian. Kathra tahrif, banyak penyimpangan, yaitu menyimpangkan makna kepada makna yang batil dari makna yang hak yang terkandung di dalam suatu dalil. Alladhi sammahu ahluhu ta'wilan liyuqbal. Yang tahrif ini dinamakan oleh para pelakunya dengan istilah ta'wil. Apa tujuannya? Liyuqbal, agar bisa diterima. Wa qalla man yahtadi ila al-farqi baina at-tahrif wa at-ta'wil. Dan sedikit orang-orang yang mengetahui perbedaan antara tahrif dan ta'wil. Idh qad yusamma sarful kalami an zahirihi ila ma'nan akhar yahtamiluhu al-lafdu fil jumlati ta'wilan wa illam yakun thamma qarinatun tujibu dhalik. Wa min huna hasal al-fasad. Sebab terkadang dinamakan pemalingan suatu kalam dari zahirnya, yaitu dari makna yang kuat menuju kepada makna yang lain, yang masih apa dimungkinkan oleh lafaz tersebut secara umum dinamakan ta'wil. Jadi ikhwan, sekarang kita ingin apa? Membedakan istilah tahrif dan ta'wil. Kenapa? Karena memang banyak manusia tidak memahaminya. Dan ahlul bid'ah memanfaatkan sisi ini. Mereka menggunakan istilah ta'wil untuk apa? Untuk bisa tahrif yang mereka lakukan diterima. Dan tahrif tidak datang di dalam Al-Quran penyebutannya kecuali dalam konteks celaan. Nah, sedangkan ta'wil datang dalam beberapa makna. Terkadang ta'wil bermakna tafsir. Nah, terkadang ta'wil bermakna apa? Perwujudan suatu perkara. Nah, dan terkadang ta'wil dimaknakan dengan makna tahrif, penyimpangan dari makna yang zahir kepada makna yang batil. Qala wa illam yakun thamma qarinatun tujibu dhalika wa min huna hasala al-fasad. Jadi terkadang pemalingan makna kepada makna yang lain yang masih dimungkinkan oleh lafaz tersebut dinamakan ta'wil. Walaupun tidak ada di sana qarinah yang mengharuskan pemalingan makna tersebut. Nah, dari sinilah terjadi kerusakan. Nah, seperti misalnya lafaz iyad. Nah, lafaz iyad. Bal yadahu mabsuutatan, ketika menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli bidah mengistilahkan pemalingan makna iyad kepada makna lain, yaitu kekuatan. Maksudnya di sini kekuatan Allah. Nah, lafaz mungkin, tapi apa? Tidak ada qarinah dalam ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya ayat yang diinginkan adalah apa? Kekuatan. Itu maksudnya. Nah, fa idza samuhu ta'wilan qubila wa raja'a man la yahtadi ila al-farqi bainahuma. Maka apabila mereka menamakannya sebagai ta'wil, akan diterima dan akan laris atas ya orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk membedakan di antara keduanya, yaitu membedakan antara tahrif dan ta'wil. Jadi ta'wil ikhwanifillah masih ada kemungkinan makna hak, makanya itulah yang digunakan oleh ahlul batil. Sedangkan tahrif itu semuanya batil. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Allah cela orang-orang Yahudi, ahli kitab, yang memalingkan makna ayat-ayat Al-Quran dari maknanya yang hak menuju kepada makna yang batin. Fahtajal mu'minuna ba'da dhanika idha idhahil adillah wa daf'is syubahil waridati 'alaiha wa kathral kalamu wasyarab. Maka butuhlah kaum mukminin setelah itu kepada apa? Penjelasan dalil-dalil dan penolakan syubhat-syubhat yang datang atasnya. Nah, ini kenapa ikhwan fillah kok pembahasan akidah kemudian dianggap oleh sebagian manusia sebagai pembahasan yang pelik, pembahasan yang sulit. Ini sebabnya. Kaum mukminin butuh untuk apa? Diperjelas dalil-dalilnya dan syubhat-syubhatnya dikupas secara tuntas. Maka terjadi apa? Kathural kalam wasyaghab. Dan apa? Muncul banyak pembicaraan dan banyak keributan. Karena apa? Saling bantah-membantah. Wasababu dhanika isra'uhum ila syubahil mumtilin wa haudihim fil kalamil madmumil ladhi abahu salaf wa nahu 'anil nadari fihi wal ishtighali bihi wal isra'i ilayhi imtithalan li amri rabbihim haythu qala wa idha ra'ayta alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayrih fa inna ma'na al-ayah yashmaluhum. Dan sebab terjadinya keributan dan banyaknya pembicaraan dikarenakan apa? Dikarenakan tunduknya mereka kepada syubhat-syubhat ahlul batil, yaitu apa? Mau mendengarkan, mau menerima. Seandainya syubhat itu langsung ditolak, tidak diterima, tidak akan banyak pembicaraan, tidak akan banyak keributan. Tapi tatkala syubhat ahlul batil didengar, nah juga apa? Wa khawdihim fil kalami al-madmum. Dan terjunnya mereka dalam pembicaraan-pembicaraan yang dicela oleh para salaf. Terjun dalam ilmu kalam. Dan yang dilarang oleh para salaf dari memperhatikannya dan menyibukkan diri dengannya sebagai bentuk pengamalan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina, apabila engkau melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, maka fa'arid anhum, berpalinglah engkau dari mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, sampai mereka memperbincangkan pada pembicaraan yang lain. Nah, karena sungguhnya makna ayat ini mencakup mereka semua, yaitu mencakup ahlul kalam yang berbicara tentang ayat-ayat akidah dengan apa? Dengan batil. Wa kullun min at-tahrifi wal inhirafi 'ala maratib, faqad yakunu kufran, waqad yakunu fisqan, waqad yakunu ma'siyatan, waqad yakunu khata'an. Dan masing-masing dari tahrif dan inhiraf itu bertingkat-tingkat keadaannya, kawan. Terkadang tahrif serta inhiraf, ya, penyimpangan itu terkadang menjerumuskan pada kekufuran, terkadang hukumnya kefasikan, terkadang suatu maksiat, dan terkadang suatu kekeliruan yang pelakunya dimaafkan. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah, bahwasanya di sana ada perbedaan antara tahrif dan inhiraf. Tahrif itu terjadinya pada nas, ya, pada nas-nas, yaitu baik apa? Nas itu kalau kita berbicara dengan istilah nas, jamnya nusus, itu yang dimaksud adalah apa? Lafal-lafal Al-Quran ataupun as-sunnah. Nah, yang terjadi tahrif padanya ya pada nas-nas tersebut. Sedangkan inhiraf, yang dimaksud dengan inhiraf, penyimpangan, penyimpangan pada suluk wal ibadat. Nah, ini perbedaannya. At-tahrif yakunu fin nusus, wa amal inhiraf fayakunu fis suluki wal ibadat. Sehingga kita ketika menggunakan istilah tersebut, tidak keliru-keliru. Kalau penyimpangan pada suatu dalil, pada suatu nas, namanya apa? Apa namanya, Alif? Tahrif. Kalau menyimpang dalam jalan hidup, menyimpang dalam tata cara beribadah, menyimpang dalam berakidah, ini namanya apa? Khalid, inhiraf. Taib. Dan tingkatan-tingkatan tahrif sekarang, ya, maratibut tahrif salasa. Tingkatan-tingkatan tahrif hukumnya tiga. Yang pertama al-kufur, hukumnya kafir. Seperti apa? Tahrif yang dimunculkan oleh Batiniyah, Jahmiyah, dan Rafidhah. Ini tahrif yang sifatnya apa? Kufur. Seperti misalnya, mereka mentahrif makna kepada makna yang sama sekali tidak ada hubungannya. Seperti yang masyhur apa? Tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Batiniyah, ataupun Jahmiyah, ataupun Rafidhah. Nah, mereka memaknakan Al-Baqarah dengan apa? Aisyah. Nah, orang Rafidhah ikhwani fillah, faliyat bahu Baqarah, maksudnya apa? Aisyah. Tidak ada hubungannya. Nah, ini kufur. Kekufuran wal'iyadu billah. Kemudian as-thaniyah, hukum yang kedua, al-fisqu wal maksiyah, hukumnya suatu kefasikan dan kemaksiatan. Kapan itu? Nah, apabila muncul tahrif dari hawa nafsu dan ta'assub, tapi memiliki sisi kebenaran secara bahasa, selama tidak terkandung di dalamnya penetapan kekurangan dan cacat pada hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana apabila cacat dan kekurangan itu ditetapkan untuk Allah, maka hukumnya merupakan kekufuran. Nah, jenis kedua inilah yang banyak terjadi pada tahrifat, ya, tahrif-tahrif yang didatangkan oleh siapa? Orang-orang Asy'ariyah dan yang lainnya. Nah, seperti tadi misalnya, menyimpangkan makna tangan kepada makna apa? Kekuatan. Nah, kemudian tentang sifat-sifat turunnya Allah, mereka tahrif kepada apa? Turunnya rahmat. Paham? Nah, ini mayoritas tahrif yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kalam, mu'tazilah, asy'ariyah, dan seterusnya, jenisnya kefasikan dan kemaksiatan. Kenapa munculnya dari hawa nafsu dan ta'assub? Kecuali apabila tahrif itu terkandung dalamnya penetapan cacat bagi Allah. Misalnya apa? Misalnya mentahrif makna ma'iyah. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menetapkan apa? Innallaha ma'as sabirin, misalnya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mereka tahrif kepada makna apa? Makna ikhtilat wal mumazajah. Yaitu apa? Pencampuran dan apa? Nah, penggabungan. Yaitu menjadi apa? Tercampur, bersatu antara Allah dan makhluknya, maka ini tahrif yang mencapai derajat apa? Derajat kufur. Nah, derajat kufur. Jadi bukan kemaksiatan lagi hukumnya, tapi sudah mencapai derajat kufur. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya na'am penetapan aib dan cacat. Bagaimana mungkin Al-Khaliq, Zat yang maha mulia, maha sempurna, bersatu dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan dan cacat serta celah. Kemudian jenis atau hukum yang ketiga yaitu tahrif yang sifatnya khata, kekeliruan. Namanya khata dalam syariat kita khanifilah dimaafkan. Berarti apa? Kekeliruan ini tidak muncul dari hawa nafsu, tapi muncul dari suatu ijtihad dan bagusnya niat. Serta apa? Memiliki sisi kebenaran secara bahasa. Jadi secara bahasa ada sisi kebenarannya. Nah, tahrif jenis yang ketiga ini hukumnya apa? Khata. Nah, kekeliruan. Contohnya apa ikhwan fillah? Seperti apa? Pentafsiran sebagian salaf yang diriwayatkan dari Mujahid dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berhubungan dengan ayat yauma yukshafu an saqin. Surat apa ini? Indak Kasha. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Surat Al-Qalam. Nah, yukshafu an saqin ditafsirkan oleh Imam Mujahid juga datang dari Syafi'i ikhwan an syiddah wal qarab. Yaitu pada hari disingkapkannya apa kesulitan. Ya ala yauma yukshafu an saqin dimanakan apa an syiddatin wal qarab. Ini datang dari salaf. Cuman makna ini apa? Benar atau salah? Khata, ikhwan. Makna ini khata. Nah, apa alasan seperti Imam Mujahid dan Syafi'i memaknakan demikian? Karena mereka mengambil dari bahasa Arab, ya kasyaftul qarbi an saqihi, yaitu an syiddatiha. Yaitu aku singkap kesulitan atau kusyifatil qarb an saqihi. Ayat ansyiddatiha, yaitu kesulitan itu telah disingkap. Maka kita tidak bisa untuk menuduh seperti Imam Mujahid dan Syafi'i melakukan tahrif ini dengan hawa nafsu atau kita hukumi maksiat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dikenal kelurusan dalam berakidah. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya kedua imam tersebut berarti tidak menetapkan sifat saq bagi Allah. Sifat betis bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ayat tidak datang secara sahih lafadznya. Kenapa? An saqin, ya kan? Tidak ada idhofah, paham? Ini, yauma yukshafu an saqin. Kecuali kalau apa? Kalau ada idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini tidak ada kemungkinan lain. Baik. Akan tapi tafsir yang benar untuk ayat ini bahwasanya ayat dibawa kepada hadis ikhwan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Yauma yakshifu rabbuna an saqih. Di sini ada idhafah an saqih menunjukkan penetapan sifat saq yaitu sifat betis bagi Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah taala akan kita lewati pada tempatnya. Ini sekedar contoh untuk takwil yang sifatnya apa? Atau tahrif, tahrif yang hukumnya khata. Ini tiga maratib tahrif. Kemudian maratibul inhiraf. Tingkatan-tingkatan inhiraf itu penyimpangan yang terjadi pada apa ini inhiraf? Iqbal. Pada akidah, jalan hidup, pada ibadah dinamakan inhiraf. Rajulun munharif. Ya. Laki-laki yang menyimpang. Maksudnya apa menyimpang dalam dalam ibadahnya, dalam akidahnya, atau dalam jalan hidupnya. Tapi tidak boleh kita katakan apa? Pada dalil munharif. Ini tidak, keliru. Namanya keliru dalam penerapan istilah. Nah, inhiraf ini tingkatannya ada 4. Yang pertama, kufur. Kapan itu? Idza sarrafa syai'an minal ibadat li ghairillah. Apabila memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah kepada selain Allah. Misalnya salat, atau bernazar, atau menyembelih untuk selain Allah, maka hukumnya apa ini? Syahrul kufur. Hukumnya kekufuran. Yang kedua, hukumnya fisq, kefasikan. Contohnya apa? Irtikabul manhiyat, yaitu pelanggaran terhadap perkara-perkara yang dilarang. Ini inhiraf. Seorang yang bermaksiat berarti apa? Munharif. Tapi apa? Dihukumi fasik. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang, maka apa? Itu merupakan kefasikan untuk kalian. Hukum yang ketiga, maksiyah. Seperti apa? Tarkul ma'murat, meninggalkan hal-hal yang diperintah. Di sini dibedakan, kalau kefasikan adalah melanggar larangan, kalau maksiyah adalah apa? Meninggalkan perintah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut, afwani fillah, yaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Musa kepada Harun. Qala ya Harun, ma mana'aka idza ra'aitahum dallu? Alla tattabi'ani afa'asaita amri? Di sini afa'asaita amri. Alla tattabi'ani afa'asaita amri. Dalam surat apa? Surat Thaha. Dilihat ayat keberapa itu. Musa mengatakan, wahai Harun, apa yang menghalangimu tatkala engkau melihat mereka tersesat? Apa yang menghalangimu untuk mencegah mereka, memperingatkan mereka? Tidakkah engkau mengikutiku, ataukah engkau malah apa? Meninggalkan perintah-perintahku. Afa asaita amri. Jadi ini asal perbedaan antara maksiat dan kefasikan, ikhwan. Dua istilah ini kalau disebutkan bersama-sama, maka kefasikan maknanya apa? Melanggar larangan. Sesuatu yang dilarang dikerjakan itu namanya kefasikan. Kalau kemaksiatan apa, Abu Muhammad? Meninggalkan perintah. Sesuatu yang diperintahkan kalau dilarang berarti bermaksiat. Cuman ya, sesuatu yang diperintahkan kalau ditinggalkan berarti maksiat. Cuman kalau disebutkan sendiri-sendiri maka mencakup keseluruhannya. Maksiat mencakup meninggalkan perintah dan menerjang larangan. Demikian pula kefasikan. Cuman sekarang kita membedakan dua istilah tersebut ketika disebutkan bersama-sama. Walaupun ikhwani fillah, perbedaan ini, dhabit tersebut, nah, pada beberapa kondisi, nah, tidak berlaku. Dalam artian, istilah kefasikan untuk pelanggaran terhadap larangan, nah, pada sebagian tempat juga mencakup apa? Mencakup meninggalkan perintah. Misalnya apa? Meninggalkan perintah disebutkan dengan naam suatu apa? Suatu kefasikan. Misalnya iblis ketika tidak mau sujud, fa fasaqa an amri rabbih. Naam, iblis telah berbuat fasik, yaitu meninggalkan perintah Rabbnya. Cuman tadi dhabit yang disebutkan oleh para ulama untuk mempermudah saja. Intinya kefasikan dan kemaksiatan semuanya kembali pada kondisi apa? Kondisi menerjang larangan dan meninggalkan perintah. Kemudian tingkatan yang keempat, al-khata, kekeliruan apabila muncul an jahlin wa nisyan, muncul dari suatu kejahilan dan kelupaan. Ini tingkatan-tingkatan inhiraf, cuma dibedakan sedikit berhubungan dengan kefasikan dan kemaksiatan dijadikan dua oleh sebagian ulama. Nah, seandainya dijadikan satu juga tidak, nah, tidak mengapa, cuma untuk membedakan antara apa? Meninggalkan perintah dan menerjang larangan. Yang telah kita lewati ya ikhwani fillah, mana yang lebih parah? Mana yang lebih besar dosanya secara umum antara meninggalkan perintah dan melanggar larangan ridwan? Meninggalkan perintah. Telah kita lewati ya ikhwan, bahwasanya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Naam, kedzalimannya lebih besar ancamannya daripada melanggar larangan. Telah kita lewati dulu dalam pelajaran Salatul Usul. Baik. Fal wajib ittiba'ul mursalin. Maka yang wajib adalah mengikuti para rasul. Wa tiba'u ma anzalahu Allahu alaihim. Dan mengikuti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka semua. Wa qad khatamahum Allahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah telah menutup para mursalin tersebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi kita penutup utusan-utusan Allah indah kasyaf. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Naam. Faja'alahu akhiral anbiya, sehingga Allah jadikan beliau akhir dari para nabi. Waja'ala kitabahu muhaiminan ala ma baina yadayhi min kutubis sama', dan Allah jadikan kitab yang diturunkan kepada beliau sebagai muhaimin atas apa-apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab-kitab as-samawi, kitab-kitab yang turun dari langit. Maksudnya apa? Bukan kitab buatan manusia, tapi kitab yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, sekarang apa makna muhaimin? Telah kita lewati endak ya Arin. Muhaimin dalam pembahasan Salatul Usul. Taib, asy-syahid wal hakim, sebagai saksi dan sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Sehingga apa? Al-Quran itu menjadi apa? Marja. Ya, rujukan. Kenapa kan? Dan sebagai apa? Nasikh terhadap apa saja yang sebelumnya dari hukum-hukum. Wa anzala alaihi al-kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau al-kitab wal hikmah. Wal hikmah yang dimaksud apa di sini? Indah Hudzaifah. As-sunnah. Asal dari siapa kemarin? Bahwasanya al-hikmah yang dimaksud adalah as-sunnah. Qatadah. Qala Qatadah innal hikmah hiya sunnah. Hikmah adalah sunnah maknanya. Wa ja'ala da'watahu 'amatan li jami'i thaqalain al-jinni wal ins, dan Allah jadikan dakwah beliau umum mencakup keseluruhan dua makhluk yang dibebani, yaitu jin dan manusia. Apa dalilnya ini? Bahwasanya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencakup para jin dan manusia. Abu Mujahid, Jawabannya apa? Nah, dalam ayat wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada keseluruhan annas. Annas mencakup jin dan manusia. Dan lebih tegas lagi dalam hadis, na'am wa ursiltu na'am ilal khalqi kafah. Dan aku diutus kepada khalq secara keseluruhan, yaitu pada jin dan manusia. Baqiyatan ila yaumil qiyamah, yang syariat beliau tetap sampai hari kiamat, tidak akan dihapus lagi. Naam, wa qata'at bihi hujjatul ibad 'ala Allah, dan terputus dengannya alasan hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan diutusnya nabi, maka alasan semua hamba-hamba Allah kelak ikhwani fillah di hari kiamat sudah terputus, tidak ada lagi alasan belum diutus rasul. Paham maksudnya? Maksud wa qata'at bihi hujjatul ibad 'ala Allah, yaitu terputus alasan, terputus hujjah hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa beralasan lagi bahwasanya belum datang kepada kami rasul, ma ja'ana min nadhir. Naam. Tayib. Tidak ada lagi alasan-alasan seperti ini. Tayib, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.